Hai guys. Nah, tadi kan kita ada di sana. Sekarang kita ada di sini ya, Mal ya. Pada kaget tau, Mal. Iya gak, Mal? Mal, Kemal. Bener banget, Jay. Eh, demi apa lo? Siaran malam makan. Demi Tasty dari Mie Sedap. Hah? Tasty? Iya. Bami ayam Tasty baru. Daging ayamnya, juicy. Si bungkusnya canggih. Dagingnya asli loh. So tasty. Itu terus apa yang kriuk-kriuk di mulut? Chicken crunchy. Baru Tasty nih yang punya. Keras banget. Komplit banget Tasty-nya, Mak. Pasti. Makin Tasty deh hidup lo. Demi Tasty, bagi. Bagi. Bami ayam Tasty baru. Enaknya bikin lagi. Ya. Udah habisin. Dari Wings Food.